dan senyum kehancuran. risau dalam penantian. Bila malam telah tiba, ku tanya bulan kemana kau pergi. Bila fajar telah kau kembali, risau hatiku lama menantikanmu. Tiada lagi cinta bersemi, aku tetap menanti. Nama ku nantikan, datangmu pujaan, hati dalam kerinduan, risau dalam penantian. Untuk mana padaku pergi, kekasih tersayang, simpanlah diriku ini di dalam hati. Terima kasih.

pelipur lara. Semua telah pergi dari sisiku. Oh sedih, bagaikan angin berlalu, pergi tak tentu arah. Tinggallah hanya kenangan di dalam hati. Oh sedih, bagaikan angin tak tentu arah, tinggallah hanya kenangan di dalam hati. Oh sedih, linangan air mataku tanda

padaku.